Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu tsaniyatu. Masalah kedua dari pembahasan asy-syufa'ah. Al-ahkamul muta'alliqatu bisy-syufa'ah. Hukum-hukum yang terkait dengan syufa'ah. Al-hukmul awwal, hukum yang pertama, la yajuzu lis-syariki an yabi'a nasibahu, tidak boleh bagi syarik, sekutu, seseorang yang berserikat dalam memiliki satu harta, an yabi'a nasibahu, tidak boleh baginya menjual bagiannya dari harta yang diperserikatkan itu, hatta yu'dhina, sampai dia memberitahukan sekutunya yang berserikat bersamanya. Wa ya'ridha 'ala syariki, dan ya'ridha yakni menawarkan kepada syariknya, sekutunya, menawarkan kepadanya agar dia membelinya jika dia mau, karena dia ingin menjual bagiannya. Beritahukan kepadanya bahwa dia ingin menjual bagiannya dan menawarkan kepadanya agar dia membelinya jika mau. Sebagaimana pada hadis Jabir yang telah disampaikan di atas, la yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina syarikahu. Fa in syaa akhadha wa in syaa tarak. Tayyib. Jadi dia harus memberitahukan dulu syariknya, ya. Fa in ba'a walam yu'dhinhu, apabila dia menjual bagiannya tanpa pemberitahuan kepada syariknya, sekutunya, teman serikatnya, fahuwa ahaqqu bihi, maka syariknya tadi lebih berhak dengan bagian dia yang dia jual kepada orang lain. Ya, ini dia bisa merenggutnya dari pembeli, orang lain yang membelinya itu, dengan hak syuf'ah yang dimilikinya. Tayyib, tersisa di sini pertanyaan tentunya. Su'alun yarid, yaitu bagaimana jika dia sudah memberitahukan syariknya dan menawarkan agar syariknya membeli, tetapi dia menolak. Dia menolak. Dia mengatakan, saya tidak butuh membelinya. Karena syariknya tidak mau membelinya, maka dia jual kepada orang lain. Karena dia butuh uang, misalkan dia ingin membeli bagi, menjual bagiannya, dia tawarkan kepada syariknya, ya, sekutunya, tetapi sekutunya menolak, tidak mau membelinya. Maka dia pun menjualnya ke orang lain. Nah, setelah dijual ke orang lain, kemudian sekutunya, teman serikatnya tadi berubah pikiran. Setelah dia melihatnya dijual ke orang lain, dia ingin merenggutnya. Dia beli kembali untuk dia gabungkan dengan bagiannya. Apakah masih ada hak syufa'ah? Padahal tadi dia sudah diberitahu dan dia sudah ditawari, tetapi dia tidak mau. Akhirnya dijual kepada orang lain. Sekarang dia berubah pikiran, ingin merenggutnya dari orang yang membelinya, dari pembelinya. Apakah dia punya hak syufa'ah di sini? dia lebih berhak dengannya, dia memiliki hak syufaatnya, dia bisa merenggutnya kembali dan membelinya dengan harga yang sama. Fihi khilaf. Terdapat perbedaan pendapat. Di antara ulama ada yang mengatakan hak syufaatnya sudah gugur. Kenapa? Karena sekutunya sudah menjalankan prosedur, sesuai prosedur syariat. Dia sudah diberitahu, sudah ditawari terlebih dahulu, dia tidak mau, maka dijual ke orang lain. Ya sudah. Tidak ada lagi hak syufah. Pendapat yang kedua mengatakan hak syufah masih ada. Bagaimanapun juga dia adalah syarik. Dia sekutunya, dia lebih berhak daripada orang lain. Ketika sudah dijual, dia melihatnya dijual dan dia ingin menggabungkannya dengan bagiannya, dia lebih berhak dengan menggunakan hak syufah. Baik, itu dua pendapat di antara ulama. Athani yang kedua, la tathbutu syuf'atu fi ghairil ardi wal aqari. Hak syuf'ah tidak tetap, tidak berlaku pada selain tanah dan harta yang tidak bergerak, bangunan, ya, rumah. Wajib. Itu yang dimaksud dengan al-aqar. Al-aqar itu harta yang tidak bergerak seperti bangunan, ya, rumah, toko, dan semisalnya. Nah, artinya syuf'ah itu hanya berlaku pada tanah, ya, persawahan, perkebunan, sawah, kebun, tanah, sawah, kebun, nah, rumah, ya, bangunan, rumah, toko, dan semisalnya. Nah, pada selain itu tidak berlaku syuf'ah. Kalmangkulat, seperti harta yang bisa diangkut, bisa diangkut, bisa dipindahkan, ya, minal amti'ah, dari barang-barang yang bisa diangkat ke sana kemari, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, ya, lemari, ya, dan semisalnya wal hayawan, hewan. Nah, mobil, motor, dan semisalnya, wa nahwi dzalika, dan semisalnya, yang bisa diangkut, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tidak berlaku padanya syariat syufah. Nah, dalilnya adalah hadis Jabir yang telah disampaikan di atas. Dan pendapat ini yang lebih kuat. Ada pendapat lain mengatakan syuf'ah berlaku pada seluruh harta yang diperserikatkan. Meskipun al-mangkulat yang bisa berpindah-pindah. Nah, barang-barang yang bisa diangkut, dipindahkan. Tadi yang dicontohkan. Hewan, kendaraan. Ada hadis yang dijadikan dalil pendapat yang mengatakan bahwa syufa umum pada seluruh harta. Asy-syufa'atu fi kulli syai'. Asy-syufa'atu fi kulli syai'. Asy-syufa'atu fi kulli syai'. Naam, syuf'ah itu berlaku pada seluruh harta, segala sesuatu. Tetapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, dijelas ditahqiq secara detail, lengkap dengan penjelasan-penjelasan, ya, yang detail oleh Al-Albani rahimahullah dalam Ad-Dha'ifah. Dalam Ad-Dha'ifah. Naam. Silsilah Ad-Dha'ifah. Tayyib. Ujung-ujungnya hadis yang datang seperti ini, seperti hadis Jabir, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli. Nah. Nih, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli syarikatin. Ini kan lafaz umum, kul itu lafaz umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hak syuf'ah pada seluruh harta, setiap harta umum. Tetapi ada kelanjutannya. Kelanjutannya malam yuksam, selama belum dibagi bagian masing-masing secara jelas. Fa idza waqa'atil hududu wa surifatil turuqu fala syafa'ata. Apabila jalan-jalan, batas-batas bagian masing-masing telah ditetapkan, jalan-jalan telah diatur masing-masing bagian. Baik. Kemudian pada riwayat yang kedua, fi kulli syarikatin lam tuksam, pada setiap syarikat yang belum dibagi, rab'atin aw ha'id, tanah, bangunan, kebun, akhirnya berujung pada pembatasan bahwa syuf'a itu hanya berlaku pada ardh, ya, pada tanah, ada akor, bangunan, rumah yang tidak bergerak, seperti itu. Nah, dan ini yang lebih kuat karena riwayat lain yang diisyaratkan tadi yang bermakna umum yang dijadikan dalil untuk mengatakan syuf'a berlaku pada seluruh harta tanpa kecuali, hadis itu dhaif. Tayyib, jadi yang benar seperti yang disebutkan di sini. Al-thalithu, yang ketiga, syuf'atu haqqun syar'iyyun. Syuf'a merupakan hak syar'i. Ini hak itu sifatnya ditetapkan dalam syariat. Syariat yang menetapkan hak tersebut. La yajuzu tahayyulu lisqatih. Tidak boleh melakukan tahayyul, rekayasa. Tahayyul itu rekayasa. Tidak boleh melakukan rekayasa. Liisqatihi, untuk menggugurkan hak syuf'ah sekutunya. Melakukan rekayasa ini dan itu sehingga dia tidak bisa menggunakan hak syuf'ahnya. Enggak boleh. Enggak boleh melakukan rekayasa. Li'annaha syuri'at, karena sesungguhnya hak syuf'ah itu disyariatkan, lidaf'id dharari anis syarik, untuk mencegah mudarat dari sekutu yang berserikat bersamanya dan memiliki harta yang diperserikatkan tersebut berupa tanah dan semisalnya dari harta-harta yang tidak bergerak. Naam. Sebagaimana dijelaskan, ya, boleh jadi dia tidak cocok dengan sekutu yang baru. Naam. Ketika sekutunya ini dia jual ke orang lain, akan beralih ke situ. Jadi dia punya serikat baru nih, sekutu baru. Ya, boleh jadi dia tidak cocok dengannya. Dan ini hal-hal yang terkait dengan maslahatnya terganggu. Nah, jika bukan dia yang mengambil bagian itu, maka dia berhak untuk merenggutnya dari pembeli. Digabungkan dengan miliknya. Tayyib. Ar-rabi'ah, yang keempat. Tathbutu syuf'atu lisyurakai. Hak syuf'ah berlaku tetap bagi orang-orang yang berserikat. Ala qadri milkihim, sesuai dengan kadar kepemilikan mereka dalam memiliki harta tersebut. Wa man tathbutu lahu syuf'atu, dan barang siapa memiliki hak syuf'ah, ya, akhadahu bithamani alladhi bi'at bihi, dia berhak mengambil bagian dari sekutunya yang telah dijual kepada orang lain itu dengan cara membelinya kembali, bithaman, dengan harga, alladhi bi'at bihi, dengan harga penjualan yang sama. Nah, Zaid dan Muhammad berserikat. Zaid menjual bagiannya, ya, masih setengah misalkan, tapi musya', masih musya' fil ard, masih setengah-setengah itu belum diperjelas bagian masing-masing batas-batasnya, masih musya', yakni masih menebar pada seluruh tanah yang diperserikatkan tersebut. Nah, kemudian Zaid menjual bagiannya, setengah bagiannya itu kepada orang lain. Harganya misalkan dia jual 5 juta. Nah, Muhammad ketika mengetahuinya, dia ingin merenggutnya dari pembeli. Maka dia menggunakan hak syufah, saya syariknya. Saya yang berserikat bersamanya memiliki harta itu, saya lebih berhak, maka saya beli. Ya, yani Muhammad membelinya dari pembeli dengan harga yang sama. Harga jualnya berapa tadi? 5 juta, berarti dia beli dengan harga 5 juta juga. Nah, sawa'un kana mu'ajjalan au halan. Ya, sama saja, baik mu'ajjal, yakni kredit. Mu'ajjal itu artinya kredit. Jadi orang itu membelinya tidak kontan, tapi ditakjil, yakni ditunda pembayarannya pada jangka waktu yang disepakati. Di kredit misalkan per bulan 500 ribu. Ya. Sampai waktu yang ditentukan lunas. Nah. Au halan atau kontan. Nah, dibayar saat itu juga. Cash. Tayyib, maka dibeli dengan harga yang sama. Tayyib, kredit atau kontan. Al-khamis, hukum yang kelima. Tathbutu syufa'atu bikaunil hissatil muntaqilati anis syariki mabi'atan bay'an sarihan au ma fi ma'nahu. Hak syufa'ah berlaku bikaunil hissatil muntaqilati, ya, dengan sebab al-hissa, yaitu bagian. Al-hissa itu bagian. Bagian dari syarik itu. Al-muntaqila, yang beralih kepemilikan anis syarik dari syariknya. Nah, beralih dengan cara apa? Mabi'atan, terjual. Melalui transaksi penjualan. Dengan bai'an sharihan, dengan transaksi penjualan yang jelas. Au ma fi ma'nahu, atau yang semakna dengannya. Jadi tadi misalkan Muhammad dan Zaid, kemudian Zaid mengalihkan hissah dia, hissatu nasibuh, bagian dia kepada seseorang melalui transaksi penjualan yang jelas-jelas akadnya penjualan. Artinya semakna dengan. Ya. Yakni akad penjualan. Baik. Maka Muhammad berlaku hak syuf'ah baginya untuk membelinya. Dia lebih berhak untuk membelinya. Maka dia bisa membelinya dari pembeli tadi dengan harga yang sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, fala syuf'ata fi man taqala an milk asy-syarik bighairi bai'in. An mulk asy-syarik bighairi bai'in. Maka tidak berlaku syuf'ah pada harta yang beralih kepemilikan dari kepemilikan dari kekuasaan syariknya, sekutunya, bighairi bai'in, dengan cara selain penjualan. Kamauhubin bighairi iwad, seperti harta yang dihibahkan bighairi iwad, tanpa harga bayaran, dihibahkan cuma-cuma. Zaid menghibahkan bagiannya kepada seseorang. Ya, bukan dijual, dia hibahkan bagian saya untuk kamu, saya hibahkan. Maka Muhammad tadi syariknya tidak punya hak syuf'ah untuk merenggutnya dari orang yang menerima hibah itu. Jadi silakan menawarkan kepadanya, kepada orang yang menerima hibah itu, maukah Anda menjualnya kepada saya? Kan itu tadinya adalah syarik saya, sekutu saya. Saya ingin menggabungkannya dengan milik saya, mau tidak menjualnya? Kalau dia mau, ya alhamdulillah, dibeli. Kalau dia tidak mau, tidak bisa dipaksa. Karena tidak ada hak syuf'ah. Beda tadi kalau Zaid menjualnya, beralih dengan penjualan. Ya, kemudian Muhammad ingin membelinya, dia tidak mau, dia dipaksa. Nah, jika terjadi persengketaan, diadili. Ya, sesuai dengan keputusan Nabi SAW menetapkan dalam syariat, maka hakim memaksa dia untuk menjualnya kepada Muhammad, karena dia ahakku bih, dia lebih berhak. Dipaksa. Harus dia serahkan kepada Muhammad dengan harga yang sama. Itu syuf'ah. Adapun kalau dihibahkan tadi contohnya, maka tidak boleh. Dia mencoba membelinya, kalau dia mau alhamdulillah, kalau tidak mau tidak bisa dipaksa. Karena beralih tidak dengan cara penjualan tapi dengan hibah cuma-cuma. Wa mauruth, atau beralih dengan warisan. Ya. Syariknya wafat dan itu beralih ke ahli warisnya. Maka ya, Zaid wafat, beralih ke ahli warisnya, pindah ke anaknya, ahli warisnya. Maka Muhammad tidak bisa merenggutnya dari anaknya Zaid, memaksanya untuk menjualnya kepadanya, membalikannya kepadanya, tidak bisa. Wa muson bihi, dan contoh lainnya adalah wasiat. Sebagai harta yang diwasiatkan. Zaid berwasiat. Jika saya wafat, bagian saya dari kebun itu saya berikan kepada fulan, misalkan. Wasiat. Ketika dia wafat, yunaffad wasiatu, ditunaikan wasiatnya, diberikan kepada orang yang dapat wasiat itu. Muhammad tidak bisa merenggutnya dari orang itu. Ya, dia tidak punya hak syuf'ah. Karena bukan dijual. Boleh dia tawari untuk membelinya jika mau. Jika tidak mau, tidak bisa dipaksa dengan menggunakan hak syuf'ah. Tidak berlaku. Jelas? Ini makna. At-tathbutu syuf'atu bikaunil hissatil muntaqilati anis syarik mabi'atan. Bay'an sarihan au ma fi makna. فلا شفعة في من تغلى عن ملك الشريك بغير بيع كمهوب بغير عوض وموروث وموصى به. السادس yang keenam, لا بد أن يكون العقار المنتقل بالبيع قابلا للقسمة. العقار, ya, harta tersebut berupa tanah atau bangunan, ya, yang beralih dengan bayi', dengan akad penjualan, yang berlaku padanya hak syuf'ah, ya, dipersyaratkan harus qabilan lil qismah, bisa dibagi. Fala syuf'ata fima la yuqsam. Fima la yuqsamu. Maka tidak berlaku hak syuf'ah pada harta yang tidak bisa dibagi. Kahammamin. Sogirin. Seperti bangunan ruang kecil untuk toilet, kamar mandi. Kecil. Ruang kecil untuk kamar mandi atau toilet. Bagaimana caranya dibagi? Sudah dibagi buat apa? Tidak bisa dimanfaatkan. Wabir, sumur, tidak bisa dibagi. Watariq, jalan, bagaimana cara membaginya? Nah, jadi yang tidak bisa dibagi, ya, itu tidak berlaku pada syuf'ah. As-sabi yang ketujuh, asy-syufa'atu tatsbutul mutalabatu biha fawra ilmihi bil bai'i. Syuf'ah itu berlaku, ya. Al-mutalabatu biha, tatsbutul mutalabatu biha. Berlaku al-mutalabah, tuntutan untuk menggunakan hak syuf'ah untuk merenggut kembali dari pembelinya oleh syariknya. Fawra ilmihi, segera. Segera, faur artinya segera. Fawra ilmihi, setelah dia mengetahuinya. Langsung segera setelah dia mengetahui bahwa syariknya menjual bagiannya. Tanpa menunda-nunda. Wa in lam yutalib biha waqta al-bay'i saqatat. Apabila dia tidak menuntut hak syuf'ahnya waktu penjualan bagian dari syariknya, saqatat, hak syuf'ahnya gugur. Dia tahu syariknya sedang menjual ini, maka dia segera ke sana. Ya. Untuk menuntut hak syuf'ahnya, dia lebih berhadiah akan membeli. Nah, dia dengar syariknya menjual, sudah dibeli oleh orang lain. Ketika dia dengar, langsung mendatangi orang yang membelinya. Saya ingin menggunakan hak syuf'ah saya, karena saya sekutunya, saya ingin mengambil. Saya membelinya kembali dari Anda. Nah, disini berlaku hak syuf'ah. Tadi seperti yang dijelaskan, kalau itu tidak mau, terjadi persengketaan, maka hakim, qadhi, memutuskan hak syuf'ah sebagaimana keputusan Nabi SAW. Ini dipaksa pembelinya untuk menjualnya kepada syariknya tadi. Nah, tayyib. Adapun jika dia tunda, dia biarkan berlalu, ya, beberapa hari, ya, kemudian setelah itu akan menyusul menggunakan hak syuf'ah, ya bisa. Saqatat, gugur hak syuf'ahnya jika dia menunda. Illa, kecuali idza lam ya'lam, apabila dia tidak mengetahui. Fahuwa ala syuf'atihi, maka dia masih di atas syuf'ahnya. Kadzalika law akhara talabahu li'udhrin. Begitu pula apabila dia menunda tuntutannya untuk menggunakan hak syuf'ahnya li'udhrin, karena ada udzur, kal jahli bil hukm. Seperti dia tidak tahu hukum. Beberapa waktu kemudian, ya, lewat sekian hari baru dia faham hukumnya. Gitu. Baru dia tahu hukumnya. Maka dia bisa menyusul untuk menuntut hak syuf'ahnya, untuk membelinya dari pembeli. Meskipun sudah berlalu sekian waktu. Ya. Au ghairi dhalik minal a'dhar, atau selain dari itu, dari udhur-udhur yang dibenarkan dalam syariat sebagai udhur yang dengannya tidak menggugurkan hak syuf'ahnya. Al-thamin yang kedelapan, mahallu syuf'ati al-ardu allati lam tuksam. Objek syuf'ah, objek syuf'ah adalah tanah yang belum dibagi. Walam tuhadda, belum di tetapkan batas bagian masing-masing. Ini ada tanah ini, atau rumah, ini kebun, sawah, atau toko, kios, ya, yang sifatnya harta yang tidak bergerak. Zaid sama Muhammad bersekutu, yakni berserikat memilikinya. dapat warisan dari orang tuanya, dua bersaudara, masing-masing dapat setengah-setengah. Tapi belum dibagi kan, masih musya', belum diperjelas. Ini bagiannya Zaid ini yang sebelah utara, bagiannya Muhammad sebelah selatan. Ini batasnya ini. Ini ada jalan, jalan masuk masing-masing diberi jalan ini untuk jalan, ya, masuk ke bagian masing-masing. Belum diperjelas, belum dibagi seperti itu. Masih begini. Mana bagiannya Zaid, mana bagiannya Muhammad, belum jelas. Yang jelas bagiannya masing-masing di sini setengah-setengah gitu, masih musya', menebar di sini. Nah, ini objek syafaatnya. Zaid tiba-tiba butuh uang, dia jual tanpa memberitahu Muhammad, dia jual bagiannya kepada Yazid. Muhammad mendengar, langsung dia datangi Yazid. Sini barangnya, saya yang beli. Nah, saya syarik, saya berserikat bersama dia di sini, saya lebih berhak. Dan Yazid harus, dia harus mengembalikannya, yakni menjualnya kepada Zaid. Karena Zaid menggunakan hak syuf'ah. Kalau tadi terjadi persengketaan ditangani oleh pengadilan, qadhi hakim memaksa Yazid untuk menjualnya kepada Zaid. Harganya sah, sama ya, dengan harga yang sama. Nah itu. Nah, wa ma fiha min ghiras wa bina'in. Nah, ya kalau tanah misalkan, dan apa yang ada di dalam tanah itu berupa pohon, tanaman yang ditanam, atau bina, ada bangunan di atasnya. Fahuwa tabi'un laha, maka itu mengikut kepada tanah. Mengikut kepada tanah secara hukum. Tayyib. Fa idza qusimat, kemudian apabila sudah dibagi, bagian masing-masing sudah diperjelas. Sebelah utara bagiannya Muhammad, sebelah selatan bagiannya Zaid, setengah-setengah. Lakin baqiya ba'dul marafiqil mushtarakati bainal jiran, akan tetapi masih tersisa fasilitas umum, fasum. Istilahnya ada istilah fasum itu, fasilitas umum yang akan dimanfaatkan bersama antar tetangga. Ini kan jadi bertetangga ini. Butuh fasum, butuh jalan. Kalau tidak ada jalan, bagaimana caranya? Ini mau masuk ke tanahnya, dia masuk ke tanahnya, dia mau dibangun rumah-rumah, tidak ada jalannya. Ya, butuh fasum, fasilitas umum. Jadi butuh ada bagi apa, sebagian dari tanah itu yang dijadikan fasum, dijadikan sebagai jalan bersama, ya, di antar tetangga dipakai oleh semua pihak. Kat tariq, seperti jalan, wal ma, air, wa nahwi dzalik, dan semisalnya, ya, yang merupakan fasilitas umum pendukung, ya, untuk dimanfaatkan masing-masing bagian itu. Ini belum ditentukan. Fasumnya tadi belum ditentukan, belum diatur. Fasilitas umum pendukung ini tadi akan dipakai bersama, jalannya, bagian air, dan seterusnya. Itu belum dibicarakan. Jadi masih ada yang tersisa rupanya. Fasyuf'atu baqiyatun. Maka jika demikian, masih tersisa tadi fasilitas umum pendukung, ya, yang belum ditentukan, fasyuf'atu baqiyatun, maka hak syuf'ah masih tersisa. Zaid misalkan menjualnya kepada orang lain, maka Muhammad masih punya hak syuf'ah, meskipun bagian sudah diperjelas, tapi masih ada tadi al-marafiq al-mushtaraka tadi, yang dibahasakan fasilitas umum tadi, ya, bainal jiran, antar tetangga yang bisa dipakai sama-sama nanti. Nah, karena itu belum diperjelas, maka hak syuf'ah masih ada. Fi asahhi qawlai ahli al-ilm, pada pendapat yang terkuat dari dua pendapat ahlul ilm. Berarti ada pendapat lain mengatakan hak syuf'ah sudah tidak berlaku karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Adapun fasilitas umum pendukung itu kemaslahatan masing-masing tadi yang akan dipakai bersama, itu belum dibahas, belum diperjelas, ya, itu tidak masalah. Yang jelas bagian masing-masing sudah ditentukan, maka sudah tidak ada syuf'ah. Itu pendapat lain. Tapi pendapat yang dipilih di kitab yang kita pelajari, syuf'ah, hak syuf'ah masih ada. Hak syuf'ah masih ada. Nah, at-tasi' yang terakhir, 9, wala budda lis-syafi'i min akhdhi jami'il mabi'. Harus bagi as-syafi', bagi sekutu ini tadi yang menggunakan hak syuf'ahnya, dia harus mengambil jami'al mabi', seluruh bagian yang dijual. Pada contoh tadi, Zaid menjual setengah bagiannya, semuanya dia jual. Semuanya dia jual. Kemudian Muhammad menggunakan hak syuf'ahnya mendatangi pembeli untuk merenggutnya dan membelinya kembali dengan harga yang sama. Semua setengah bagian itu harus dia beli semua. Fala ya'khudhu ba'dahu wa yatruku ba'dahu, maka ya, dia tidak boleh hanya mengambil sebagiannya dan membiarkan yang lainnya. Dia mengatakan kepada pembeli, saya menggunakan hak syuf'ah saya ingin membeli seperempat. Hah? Saya ingin membeli seperempat bagian-bagian sini yang dekat dengan bagian saya. Yang lainnya silahkan kamu yang ambil. Atau saya ingin ambil setengahnya untuk kamu. Hah? Sebagian dia beli, dia renggut kembali dari pembeli, sebagiannya tidak, enggak boleh. Harus diambil semua jika memang mau menggunakan hak syuf'ah. Wa dzalika daf'an lidh-dharari 'anil mushtari. Hal itu dalam rangka mencegah mudarat dari al-mushtari. Kasihan nanti pembelinya yang dimudaratkan. Nah, saya ingin mengambil 3/4-nya, 1/4-nya. 1/4-nya buat apa? Nah. Jadi beli semuanya, silahkan. Anda punya hak syuf'ah, ambil semua, beli semua kembali yang harga yang sama. Kalau sebagian saja mau dibeli, enggak bisa. Baik. Selesai sampai di sini. Barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.